Matius pasal 7. Mangajahi mi puang Isa nakua. Danggi mi pasala padammi rupa tau, anna danggi na pasala kamu puang Allah Ta'ala. Nasaba yato mini'im pasala tau, yato dala na pasalan kamu puang Allah Ta'ala. Yato pesuka mi sukatan tau, lana pake to'o puang Allah Ta'ala suka kamu. Japari mi kita ito bulicak lan matanna padammi rupa tau, na kayu sang batang lan matammi te'edam misa adingi. Umbo lami kuwa mangkada laku padammi rupa tau, ake mon na aku nalai tu'u bulicak lan mai matammu, na sitonganna den kayu sang batang lan matammu. Eto majekkong, alai jolo to kayu sang batang lan matammi, yanna macoramu pangkitanmi, manek rakamu wading nalai to bulicak lan mai matanna padammi rupa tau. Danggi mu pangaben apa malabih lako asu. Nasabak lame seling kengke ko. Nadanggi mu pangaben mutiaramu lako bayi. Nasabak lana leseri. Mangajahi mi puang Isa nakua. Petakdai lako puang Allah Ta'ala tomi paraluinna. Ammi diben. Angai tomi paraluinna. Ammi ampai. Petakdai ammi diben. Susi toto mang dedek la ditimbakan bola. Nasaba ia toto metakda lako puang Allah Ta'ala la dibenni. Na ia toto nangahi lana ampai. Na ia toto mang dedek la ditimbakan ni bola. Teda tamben batu anak kana kemetakdai nande. Batu na benni ula kemetakdai bale. Jaji moi mito gajak lami isen benni tomelona lako anak kami. Apa pole rakato ambemi puang Allah Ta'ala jauh suruga? Lamben kamu tomi paraluinna keme takda kamu. Pugauki lako padammi rupa tau, to apa mi kaduangi napogauk tau lako kalemi. Nasabak ya mojo'o to dipang-pang ngajaran lan surakna Nabi Musa sola surakna Nabi lain. Mangajahi mi puang Isa nakua. Nolatama kamu babangan siipi. Nasabak malua to babangan, na malua to lalan diola lako naraka nabuda taun nolai. Apa gajah siipi itu babangan, na siipi itu tolalan diola lako katuan melo teeda capa'na, na cikdira tau ton nampai. Mangpakai nga mi puang Isa nakua. Majaga melo kamu lako nabi tangtongan, to mentama tangatangami mang malam-malamma susi bembala, apa sitongan na susi asulampung penawanna. Jau mai panggaukanna laminiin ni sentongan ni kumua indara ia. Duri kamban teeda na membua anggoro, na panggala duri teeda na membua ara. Yato kaju melo, melo toda buanna. Apa yato kaju gajak, tang melo toda buanna. Teeda na kulei to kaju melo, la gajak buanna. Baatu kaju gajak, la melo buanna. Yato kaju gajak buanna, la ditakbang ngingasan, na disumpun. Jaji, yato nabi tangtongan, lami isen jomai panggaukanna. Mangajahi mi puang Isa nakua. Tedan na yang asan to tau to me tamba-tamba lako kaleku nakua. O puang, o puang. Tola menjaji umma na puang Allah Ta'ala. Apa yara to tau mpugauk pakkailoran na ambeku jauh suruga la menjaji umma na. Yake kiama milino, buda tau la mangkada lako kaleku kumua. O puang, yatong kipangapisenan kareba kasalamatan. Baatun nula ikan setang, solam pugauk buda tanda mencanggaran, sangan tak kipau. Apalaku kuan pisenri, to gajak, palai kamu intee, tangnya kamu taungku. Mangajahi mi puang Isa nakua. Ya mojo'o, ya totom pesa adingi intee kadangku, napugauki. Ya mo dipasusi tomandalan tanga, tompakeede bolana jauh pondasi batu. Yanna uran rambak nasaba tuai, na mangiri tuangin bara syokki jok bola, teedan na ropok, nasaba dipakeedehi jauh pondasi batu. Apa ya toto sa'ding kadangku, na teedan na pogaupki, ya mo dipasusi to bango, pakeede bolana jauh bungin. Yanna uran rambak mo nasaba tuai, na mangiri tuangin bara syokki jok bola, tak apa ropok mi. Ya to namang kangasan mo napang pengajaran puang Isa jo. sijang ngaran mi totobuda sading pangajaranna. Nasaba matongko ke mangajahi i, teda nasusi guru agama.